Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله نشكر الله جل وعلا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat-nikmatnya, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan kita tafaqquh fid din, mempelajari agama dinul haq, agama yang hak, agama yang berisi kebenaran, jaa min indillahi tabaraka wa ta'ala, datang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan yang sangat besar ini, kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah, duduk bersimpuh di majlis ilmu, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, tidak lain sebuah anugerah yang amat besar, yang apabila seorang hamba mau tafaqquh fid din, mau mempelajari agama ini, niscaya tidak akan sia-sia amalan dia. Bahkan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu faedah ilmu yang kita dapatkan di majlis ilmu bisa mengantarkan seseorang ila tariqil jannah, kepada jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu jannahnya. Maka bagaimana ketika seorang itu senantiasa bersemangat menyempatkan waktunya untuk tafaqquh fid din, sekian banyak majalisul ilm, sekian banyak dia mendengar qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sahaba, sekian banyak maklumat ilmiah yang ketika itu ketika dia mendengar faidah-faidah ilmu, kemudian dia bawa pulang, dia amalkan apa yang telah dia dengar dari qaul Allah, qaul Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Tidak bisa dinilai dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang ada di dunia ini. Seseorang mendapatkan satu kenikmatan dunia yang mungkin itu besar di mata manusia, dia mendapatkan hadiah, ya, dari seseorang misalkan sebuah mobil yang mewah. Tetapi ternyata nikmat itu sebentar. Nikmat itu hanya di dunia atau mungkin hanya hitungan waktu. Ya. Ternyata dia membawa mobil itu kemudian terjadi kecelakaan misalkan. Tidak lama kenikmatan dunia itu. Tetapi kenikmatan ukhrawiyah, al-ilmu syar'i, ini bisa seorang terus mendapatkan al-ajr minallah ketika dia terus berupaya untuk beramal bil-ilm, dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita al-mulakhas fi syarhi kitab al-tauhid di halaman 19 yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dalam matan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Naam. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Naam. Kita telah lewat dan membaca wasiat Allah Azza wa Jal yang 10. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah fi syarhi fil mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid, Ibnu Mas'ud huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudali. Beliau adalah Abdullah, namanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, ya, bin Mas'ud, ayahnya bin Ghafil, kakeknya bin Habib, terus, ya, silsilah di atasnya. Al-Hudali, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, termasuk deretan para sahabat yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqin al-awwalin. Nah, ini termasuk deretan sahabat yang awal-awal kali masuk Islam. As-sabaqiyya fil Islam indahu manzila 'azimah. Kesenioritasan seseorang, nah, itu memiliki kedudukan di dalam Islam. Ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan urutan-urutan man ahakku bil imamah, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Naam. Kemudian Rasulullah menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Naam. Dicari mana yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, mana yang hafidhul Qur'an, yang banyak hafalannya, dipilih. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih muda, dipilih. Nah. Kemudian Setelah itu, nah, a'lamuhum bisunnah. Dilihat kalau sama-sama, ya, dalam sisi qiraahnya, dalam sisi hifadznya sama, sama hafidzul Quran. Yang ini sama hafidzul Quran, maka dilihat aina man huwa a'lamu bisunnah. Siapa yang paling faham tentang ilmu sunnah? Nah, dipilih oleh fulan. Ya. Karena ada orang yang bagus bacaan qiraahnya bagus, tapi dia enggak faham Al-Qur'an, enggak faham sunnah. Ya, bahkan dia yukhalifus sunnah, yukhalifus syariah. Nah, jenggotnya dicukur, ya, merokok, nah, melakukan hal-hal yang menyelisih syariat, maka tidak pantas. Maka dilihat mana yang faham terhadap sunnah dia. Nah, fa inna fi sunnati sawa, kalau dalam sisi ilmu sunnahnya sama, sama ini ilmunya, gurunya sama. Nah, maka dilihat aina akbaru sinnan, siapa yang paling tua umurnya. Nah, siapa yang paling tua umurnya, atau siapa minas sabiqin fil Islam, siapa yang lebih dulu Islamnya. Oh, ini masih muda, yang itu lebih tua, lebih dulu dia mengenal Islam, lebih dulu dia terlahir di atas Islam. Nah, maka disebutkan di sini ikhwan, sahabiyun jalil minas sabiqin al awwalin, sahabat yang mulia termasuk deretan sahabat yang pertama masuk Islam. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan disebutkan lagi min kibar ulama'i sahabah. Bahkan termasuk Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk, ya, deretan kibar ulama'i sahabah. Ulama-ulama sahabah banyak, tapi dia termasuk min kibar ulama'i sahabah. Seperti kita hidup di zaman kita ini, ulama ahli sunnah kathir, ikhwan. Banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang istiqamah di zaman kita ini, fi hadal asr, banyak. Tetapi, nah, di tengah-tengah mereka ada, ya, min kibar al-ulama sunnah. Di antara pembesarnya ulama sunnah. Dikatakan kibar, ya, itu bukan hanya dari sisi kibar fisin, bukan dari sisi tua umurnya, bukan, tetapi kibar fil ilm wal amal bih, kuat, ya, ilmunya kokoh. Nah, ini dikatakan kibar. Nah, barakallahu fikum. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bimbingan kibar ulama sunnah. Naam. Khususan fi ayyamil mihan wa fi ayyamil fitan. Terkhusus di masa-masa adanya fitnah, adanya ujian. Naam. Berlindung, di bawah bimbingan kibar. Barakallahu fikum. Lazam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tufiya sana 32 hijrah. Beliau bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di tahun 632 hijriah. Radhiyallahu taala anhu. Bermulazamah, ikhwan. Mulazamah itu, ya, talaqqi al-ilm. Naam, duduk menimba ilmu. Nah, ini sifat apa? Talibul ilm. Sabar, tafakkuh fiddin. Sabar, mulazamah. Nah, dahulu para sahabat mulazamahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari mana ilmunya? Min indillah. Ja'a min indillah minal wahyi ilahi. Nah. Kemudian Nabi menyampaikan ilmunya kepada sahabat. Terus dari generasi ke generasi, ikhwan. Sahabat ya menyampaikan ilmunya kepada yang di bawahnya. Terus sampai ilmu itu sampai kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuh. Di mana wasiat itu telah ya disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu. Di ayat 151 sampai 153 ini. Nah, ini wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Fauzan, wasiat itu hiyal amr al muakkad al muqarrar. Wasiat itu perintah al muakkad ya yang ditekankan. Jadi kalau ada wasiat itu perintah, ayahmu memberikan wasiat kepadamu ya sebelum meninggal, itu perintah al muakkad yang ditekankan. Nah, al muqarrar dengan ketetapan ya, benar-benar perintah ya dengan penekanan, dengan ketetapan. Ini wasiat harus seorang ahli waris ya menjalankan wasiat, terlebih dia ayahnya, terlebih dia orang tuanya. Nah, apalagi wasiat itu ya terkait dengan perintah Allah, perintah syariat. Tidak ada perkara yang menyelisih syariat, harus wajib dilaksanakan. Tapi kalau wasiat itu mengandung maksiatillah, kekufuran, maka tidak boleh, walaupun itu wasiat. Nah, kemudian khatam, khatamuhu, khatam bifathita wa bikasriha. Boleh khatam, boleh khatim ya, dengan fathah ta'nya atau di kasrah ta'nya. Naam. Halqatun datu apa itu? Fassin min ghairiha. Cincin yang memiliki permata dari selain jenisnya. Di cincin ya, ada permatanya. Jenisnya lain dari naam bahan cincinnya itu. Wa khatamtu 'alal kitab bi makna taba'tu. Kemudian diartikan juga wa khatamtu 'alal kitab, dan aku selesaikan kitab, bermakna apa? Tabaktu, sudah aku asisi, sudah aku setujui, sudah aku stempel. Nah. Ya. Jadi wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ini ya, yang beliau setuju ini adalah wasiat minallah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kita murojaah sebentar. Wasiat yang pertama, wasaqum alla tusyriku bihi syai'ah. Wasiat agar kita tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Satu. Yang kedua, wasaqum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wasiat kedua. Wasiat ketiga, wasaqum alla taqtulu auladakum min imlak. Jangan kita membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Ya. Nah, tidak lama, beberapa hari yang lalu, ana di SMS ada kejadian, ya, seseorang melahirkan, kemudian, ya, bertanya bolehkah janin yang masih muda itu digugurkan? Subhanallah, hadza qatl. Nah. Tidak boleh. Ya. Apa dosanya janin itu? Tidak boleh. Ya. Nah, ini. Min imlak karena takut miskin. Karena takut tidak bisa ngasih makan. Wasiat Allah. Wasiat Rasul. Sama. Karena apa yang diwasiatkan Rasul? Ya. Adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tidak boleh kita membunuh anak. Nah. Anak-anak kita karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Rabi'an yang keempat, wassakum wa wassakum alla taqrabu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan minal ma'asi. Nah, tidak boleh kita mendekati al-fahishah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Nah, apa yang mendekatkan kepada zina itu enggak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Dan apa-apa yang mendekatkan kepada perbuatan zina haram. Itu fahisha. Nah. Mendekat saja enggak boleh, apalagi melakukan. Ya, mimba bil aula. Allah melarang ya, al-qurba ila zina. Mendekat saja dilarang, apalagi melakukan. Nah, hukuman di dunia saja, ya, dicambuk. Kalau dia syabab, kalau dia bujang, lajang. Tapi kalau dia muhsan, nah, sudah nikah, dirajam sampai mati. Ya, dilempari dengan batu yang, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya, sedang. Terus, nah, sampai dia merasakan kesakitan, ya, tidak boleh berhenti sampai nyawa hilang darinya, itu rajam. Taib. Yang kelima, wa wasaakum alla taqtulun nafsa allati haramallahu qatlaha. Dan Allah juga mewasiatkan, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di sini, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang keenam, alla taqrabu malal yatim. Tidak boleh ya mendekati harta anak yatim. Karena anak yatimnya masih kecil, didekati, dibujuk, dirayu ya. Kemudian dia belanjakan harta itu bi ghairi haqqin. Nah, yang ketujuh, sabian wa auful kail wal mizan bil qist. Nah, yaitu memenuhi timbangan, takaran, ya, keadilan. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berucap, berucaplah dengan adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sifat adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, tasian yang kesembilan, wa bi ahdillah, memenuhi janji Allah, perjanjian Allah. Kemudian yang kesepuluh, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wujub ittiba' dinil Islam. Nah, wajibnya ya di atas siratal mustaqim, mengikuti as-siratal mustaqim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian makna al-ijmali lil ayah, makna secara global, yadkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mewasiatkan ya berwasiat, lam yusi, tidaklah berwasiat illa bima wassa bihi Allah taala, melainkan apa yang telah Allah wasiatkan kepadanya. Nah, fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan apa-apa yang ada di dalam ayat ini. Nah, li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqawli dhalikum wassakum bihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup setiap ayatnya dengan firmannya dhalikum wassakum bihi. Nah, demikianlah yang telah kami wasiatkan kepada kalian dengannya. Ini benar-benar apa yang telah diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya bima wassabihillah tabaraka wa ta'ala, apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka unduru ya ikhwan, wasiat ya, yang sifatnya diniyah, ilmiah, harus bidalil, dengan dalil, bukan dengan hawa ya, bukan dengan atifiyah, tapi dengan dalil. Kita diajak untuk mengikuti al-haq, had dalil, mana dalilnya? Bukan dengan hawa nafsu. Nah, kalau antum benar-benar sudah melihat dalilnya, wadhiha kasyams, antum ambil, antum pegangi itu. Tapi kalau antum belum mendapatkan dalil itu, hujah itu belum antum dapatkan, jangan antum ikuti. Nah, hada ittiba'ul hawa wal atifiyah. Ini mengikuti apa? Hawa nafsu dan atifiyah. Nah, kita dilarang. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilih. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang dengannya kalian akan sesat dari jalan Allah karena ittiba'ul hawa. Ya. Nah. Kalau al-haq, tampakkan, datangkan dalilnya, sampaikan kepada umat. Ya. Begitu ahlu sunnah, salafiyah. Dakwah salafiyah itu bukan dakwah di bawah gorong-gorong, bukan dakwah di bawah tanah. Wadih ya ikhwan. Nampak. Nah. Barakallahu fikum. Adapun ya dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, dilakukan pensikapan-pensikapan, ini ma fi hadzal manhaj, ma huwa fi da'wati salafiyah, bukan ciri dakwah salafiyah. Nah ya, subhanallah. Na'udzubillah, nas'alullah salam ya ikhwan. Ana berat mengatakan ya, di hari-hari ini, fitnah ini. Nah, sudah ada pensikapan terhadap ana ya, channel ittiba'us salaf, yang itu ana buat di awal pertama kali munculnya fitnah di wilayah Sumpio ini, ketika fitnah Muhammad al-Imam. Subhanallah. Ana yang pertama yang buat. Melalui akhuna Abdurrahman Bekasi. Ana waktu itu belum punya Android. Antum buat. Sejak awal sampai akhir ini ana yang mengelola channel itu. Tiba-tiba di masa-masa fitnah ini masuk beberapa admin. Tidak ada kalam wala salam. Tidak ada konfirmasi kepada ana. Kemudian ana dikeluarkan. Kemudian Mas Akhrid dikeluarkan. Subhanallah. Ad-dhulum ya ikhwan. Kedoliman. Apa peran dia terhadap dakwah di Sumpio ini? Orang yang jauh di sana kemudian berperan di masa-masa fitnah ini. Kita ingat dulu ketika awal kita membangun ma'had ini. Kita mencabut akar-akar yang sulit. Sekian banyak orang meninggalkan salafiyin yang ada di tempat ini. Meninggalkan tarbiyah abna'us salafiyin. Ditinggal anak-anak salafiyin. Tidak diurusi. Nah. Sekarang nasbir ya ikhwan. Nah, fitan. Ya. Nampak akhlak-akhlak syai'ah. Nah. Al-haq. Ya. Kasyams. Ja'a min indillah. Al-haq itu datangnya di sisi Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh di channel Ittiba' Ussalaf, nah, ana berlepas diri. Ana bukan sekarang pengelolanya. Begitu juga Mas Akhrid. Nah, ya. Ittaqillah. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau jujur, datang kepada ana. Nasihati ana kalau ana salah. Kalau dia punya hujah, punya dalil, datangkan hujah dan dalil itu. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga ana nasihatkan untuk antum, isbiru ya ahlas sunnah. Ilzamu al-ulama ul-kibar. Pegangi ulama kibar di setiap fitnah. Jangan sampai antum lepas. Jangan sampai antum ikut perasaan. Jangan sampai antum mengikuti mayoritas. Ya. Jangan sampai. Ikuti hujah. Ikuti ilmu. Selamat antum dari fitan. Ya. Barakallahu fikum. Apa salahnya ana? Ana sudah hizbi. Ana sudah menyimpang dari manhaj salafi. Kemudian ana dikeluarkan dari channel. Channelnya siapa itu? Kalian masuk rumah orang tanpa salam wala kalam. Kemudian mengusir orang yang punya rumah. Tuan rumahnya diusir. Ainal akal. Wainal adab. Di mana akal? Di mana adab? Subhanallah. Barakallahu fikum. Taib, faedah yang disebutkan oleh Syekh di sini ada empat, ada tiga kita sebutkan. Ahammiyatu hadhil wasaya al-asr. Pentingnya wasiat yang 10 ini yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausa bihillah, fa kullun wasiyatillah fa hiya wasiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan apa yang telah Allah wasiatkan, dan semua wasiat Allah dia adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah apa yang terucap dari lisan Rasul dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyuha, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan. Yang kelima, amuku ilmi sahabah. Naam, dalamnya ilmu sahabat. Unduru ya ikhwan, amuku ilmi sahabah, dalamnya ilmu sahabat. Jangan kita hanya sekedar datang ta'lim kemudian tutup buku, ya, tidak menghujam ilmu itu di dalam kalbu kita. Wadaqatu fahmihim li kitabillah, dan tajamnya pemahaman mereka terhadap kitabullah Al-Qur'an. Diasah ilmu itu. Ya. Kalau antum lihat perjalanan fitnah demi fitnah, ya. Banyak yang berjatuhan, bukan orang-orang sepele. Ululama. Nah. Ya. Tapi ketika antum pegangi ilmu, antum pegangi hujah, selamat antum walaupun antum sighar. Nah. Jadi al-haq bukan dilihat dari mayoritas. Begitu juga al-haq bukan dilihat dari yang sedikit, tidak mesti. Tapi al-haq ya bid-dalil, bil hujjah, bil burhan. Nah, itu. Itulah Islam, ikhwan. Itulah Al-Qur'an, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqwalus sahabah. Nah, semuanya ilmu, semuanya hujah-hujah, ikhwan. Bukan kila waqala. Ada apa ini? Ada apa fitnah ini? Oh ya, ini sini. Kila waqala. Antum pegangi hujah ya, ikhwan? Apa? Ada kalam? Enggak ada. Loh, kok antum sudah bersikap? Nah, bimbingan apa ini? Dakwah salafiyah bukan seperti ini. Nah, dakwah salafiyah itu dibangun di atas hujah ilmiah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Hati-hati, ikhwan. Di masa-masa fitnah, naqlul kalam, ya, menukil ucapan-ucapan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau antum tidak punya hujah, uskutu, diam. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kalau antum sudah punya hujah, antum akan berani. Had. Siapa yang ya ingin berhujah, beradu argumen dengan antum? Ta. Ijlis. Dudukkan ini. Nah, begitu. Jangan mensikapi-mensikapi. Bersikap tanpa hujah, tanpa punya ilmu. Habis antum. Ya. Mau berperang enggak punya senjata. Nah, dan senjatanya ahlu sunnah, al-ilm wal-bayan. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.